Desan ki dugi kaki desan. Iya dah. Desangka. Keprokola. So, bangga. Anu juga desangka. Iya kurana. Pagar ayu anu garis biasa nama so. Janjero masih bisa diteman, hati jama mah geni sahanu terang. Najan de tetah koet, adu sakit tu gedenya pesan tak geni pesan. Dedena cinta na ukur pura-pura ujung hati terasa sejernihnya dedu sayang hati rasa mengalayang meliteng tepinoi siap. Yeah. Nah, sok 100 dipoto 10 ribu.